الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، melanjutkan sedikit syarah dari kitab Syarah Al-Usul. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah. Sudah kita bahas wa ma'rifatu nabiyyihi, maksudnya adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga tidak cukup hanya dengan mengenal saja, tapi mengenal yang disertai dengan konsekuensi dari pengenalan tersebut, ya. Yaitu dengan membenarkan semua yang beliau sampaikan, menerima apapun keputusan beliau, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Serta jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti sunnahnya. Sunnah di sini artinya ajaran. Dalilnya cukup banyak tentang pengertian ma'rifatul rasul dengan apa yang tadi saya sebutkan, diantaranya firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-65, fala warabbik, maka tidak demi Rabbmu, la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka sebenarnya belum beriman, kata Allah. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim mereka. Hakim itu diangkat untuk memutuskan, ya, siapa yang benar, siapa yang salah, mengatur, memerintah, fima syajara bainahum, memberi keputusan atas apa yang mereka perselisihkan. Summa, tidak cukup menerima keputusan, tapi menerimanya dengan lapang dada, tidak ada perasaan jengkel sedikit pun. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Setelah mereka mengangkatmu sebagai hakim, mereka tidak merasa berat atau jengkel sedikit pun terhadap keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan total terhadap apa yang kau putuskan. Itu salah satu pengertian dari Islam, al-istislam, pasrah, ya. Jadi kita mengenal Rasulullah itu mengenal yang melahirkan sikap seperti itu. Dari lainnya adalah firman Allah di surat An-Nur ayat ke-51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak lain tidak bukan, ya, jawaban orang-orang yang beriman, ya, tidak lain tidak bukan jawaban orang-orang yang beriman kalau mereka diajak untuk, ya, apa namanya, diajak agar menjalankan keputusan Allah dan Rasulnya. Apa jawaban mereka? Sami'na wa ata'na. Tidak ada jawaban lain. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau mukmin tapi tidak seperti itu jawabannya, ya berarti bukan mukmin. Ya, imma munafiq atau yang lainnya. Kalau mukmin juga ada lain jawabannya. Innama adatul khasr. Ya, itu ungkapan untuk membatasi. Tidak ada lain pilihan mereka adalah sami'na wa ata'na. Dalil berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah. Kalau kalian ini syartiyah, ya. Jadi syarat iman kita kepada Allah dan hari akhir itu dianggap sah, diterima adalah ketika kita berselisih, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau benar-benar, kalau enggak gitu berarti enggak enggak benar-benar imannya, bohong-bohongan. Jadi in itu syartiyah. Syaratnya kalian beriman adalah ya rudduh ila Allahi wa rasulihi. Kembalikan semua yang kita perselisihkan ini kepada aturan Allah dan aturan rasulnya. Mau kayak gitu, enggak mau juga kayak gitu, aturannya enggak berubah. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya, mengembalikan perselisihan kepada aturan Allah dan Rasulnya itu lebih baik daripada mengembalikan kepada aturan manusia. Wa ahsanu ta'wil, dan lebih baik lagi akibatnya nanti. Dan itu sangat-sangat rasional, sangat-sangat logis. Karena yang paling tahu tentang kita yang nyiptakan kita, toh. Ada yang enggak? Yang masih ragu kalau yang paling tahu tentang makhluk yang namanya manusia itu adalah yang menciptakan manusia? Tidak ada. Yang paling tahu kemaslahatan manusia adalah yang membuat manusia. Maka semua aturan itu paling pas, paling relevan, paling maslahat bagi manusia. Walaupun di mata sebagian manusia itu dinilai kejam umpamanya. Itu kan penilaian manusia. Manusia itu siapa gitu loh. Bobotnya apa sih? Penilaian manusia itu apa? Bobotnya apa gitu. Manusia menilai. Manusia ini siapa? Makhluk. Mau menilai keputusan khaliknya. Apa gak kebalik itu cara berpikir seperti itu? Kebalik kan? Dan sebetulnya yang dianggap kejam itu karena dia memandang dari satu sisi. Ya, kalau dipandang dari semua sisi, yang lebih kejam itu adalah aturan dia. Atau manusia itu lebih kejam. Kenapa? Karena manusia ini kata Allah innal insana la zolumun kafar. Zolum, sifatnya itu zolum, sangat zalim. Orang zalim bikin aturan, adil aturannya. Yang sifatnya bawaannya itu zalim manusia itu. Wa ma kana Allahu liyadhlimakum. Allah tidak pernah menzalimi kalian, walakinnakum kuntum anfusakum tadzlimun. Justru kalian itu yang sebenarnya mendzalimi diri kalian. Zalim itu apa sih pengertiannya? Zalim. Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu enggak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Atau at-tasarruf fi mulkil ghair bi ghairi idzni. Mengapa-ngapakan milik orang lain tanpa izin, itu juga zalim. Yang suka begitu siapa? Manusia apa? Manusia. Bakatnya seperti itu manusia itu. La zolumun kafar. Zolum, jahul juga. Sangat tidak ngerti, sangat jahil manusia ini. Jadi aturan manusia itu, perhatikan dengan seksama, itu adalah aturan kalau bertentangan dengan aturan Allah ya. Dalam kasus Allah sudah punya aturan, dalam hal ini tidak dipakai. Pakai aturan manusia, pasti itu yang lebih zalim. Contoh soal. Hukum potong tangan bagi pencuri. Islam itu sangat menghargai tangan manusia ketika tangannya ini beres. Benar, berbuatnya benar. Lebih menghargai daripada mereka yang menganggap potong tangan itu kejam. Antum tahu enggak? Kalau syariat Islam itu menghargai satu ruas jari ini ya dengan tiga ekor unta. Satu ruas jari ini nilainya tiga ekor unta. Ya, karena jari kita yang 10 ini kalau rusak semua dendanya sama dengan orang membunuh, menghilangkan nyawa. Dendanya berapa? Mi'ah minal ibil. 100 ekor unta. Anggota-anggota tubuh kita itu juga punya nilai seperti itu. Hidung itu dibagi tiga sama para ulama. Ini satu, dua, tiga. Ya, ada tiga sekat ini. Ini satu ini nilainya separuh, sepertiganya dia. Ya, 33 koma. Ya, kalau merusakkan satu gini, 33 ekor unta. Ya. Jenggot ini, ya, yang punya jenggot cuma 10 helai, satu itu sama dengan 10 ekor unta. Kalau ada orang berbuat tindak jinayah sehingga jenggotnya saudaranya yang muslim ini jadi rusak, gak bisa tumbuh lagi, dia harus bayar denda seperti kalau dia bunuh orang ini. Makanya jangan ada lagi yang nyukur jenggotnya setelah ini. Ini mahal ini. Demikian juga tangan ini. Motong tangan segini, melakukan tindak jenayah sehingga tangan ini hilang sebagian, gak bisa berfungsi, 50 ekor unta. Tahu harga unta berapa? Lebih mahal dari sapi. Satu ekor unta itu bisa sampai 10.000 real. Real sekarang mahal loh. Sampai 3.800. 38 juta. Satu. Langsung miliarder antum. Mau kaya cepet? Nah, apa mau makanya. Jadi sangat menghargai tangan. Selama tangan ini baik. Tapi begitu dia mencuri, definisinya sharikoh itu bukan ngambil sembarang ngambil, enggak. Sharikoh itu ada aturannya. Enggak semua tindak mengambil itu namanya mencuri, enggak. Nyopet itu beda dengan sharikoh. Beda dengan sharikoh. Ngerampok terang-terangan di depan yang punya barang itu beda dengan sharikoh. Merampas beda dengan sharikoh. Sharikoh itu adalah akhdhu malin min hirzihi ala wajhil khufyah. Mengambil harta harus dianggap harta di mata syariat. Ada benda-benda yang walaupun dia berharga, di mata syariat enggak ada nilainya. Semua yang diharamkan oleh Allah maka enggak bernilai dia. Anjing enggak boleh diperjualbelikan kan? Mau anjing header, anjing apa, harganya puluhan juta enggak ada nilainya. Diambil enggak apa-apa. Alat musik, patung dari emas, patung yang disembah-sembah dari emas, ini enggak ada nilainya ini. Ambil enggak apa-apa. Karena manfaatnya haram. Patung itu manfaatnya untuk kemusyrikan. Di mata syariat itu bukan sesuatu yang bernilai. Alat musik itu juga enggak ada nilainya. Semua yang manfaatnya diharamkan atau zatnya diharamkan, ini bukan harta di mata Islam. Dan harta itu pun harus ada kadar minimal. Nilainya paling tidak 1/4 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas murni. Antum hitung sendiri 1/4-nya berapa? 0,625 kalau enggak salah ya. Betul enggak? Betul kan? Kalau enggak 1,0625. 1,0625 gram. Kalikan harga emas murni berapa? Kurang dari itu enggak kena potong tangan. Lebih dari itu atau sama atau lebih baru kena. Itu pun juga dalam konteks-konteks tertentu. Ya. Anak nyuri bapaknya enggak apa-apa. Bapak nyuri anaknya enggak apa-apa gitu. Kemudian dia mengambil harta itu dari tempat penyimpanannya. Kalau orang naruh HP di sini, diambil orang itu bukan nyuri. Salahnya yang naruh di situ. Ini bukan tempat untuk nyimpan HP. Ya. HP di kantong diambil, nah, masuk. Ya. Ala wajhil khufyah. Kalau ala wajhis surah dengan cara cepat, itu bukan mencuri lagi itu. Ya, sembunyi-sembunyi enggak ketahuan itu namanya nyuri. Kalau copet. Nah, itu copet namanya. Itu namanya ikhtilas. Itu enggak kena potong tangan malah. Itu hanya syarifah. Dan ada kriteria-kriteria. Artinya kemudian orang yang menangkap ini diperkarakan, dituntut oleh korbannya sampai tuntutan ini ke imam kepala negara. Dia enggak dimaafkan, baru ini dipotong tangannya. Ya, hanya karena mungkin barang yang nilainya remeh, 3 dirham atau 1/4 dinar, dipotong itu tangan. Yang padahal harganya kalau jujur berapa? 50 ekor unta. Ini yang paling adil. Paling ekonomis daripada di penjara. Bangun penjara berapa? Bangun penjaranya sudah mahal. Ngingoni, maling ngingoni. Dikasih makan, di penjara tambah pinter dia. Ya, keluar dari penjara enggak ada yang kapok. Mana ada maling keluar dari penjara kapok? Coba sebutin. Rata-rata maling itu kan residivis tuh. Mantan tahanan tuh. Coba dipotong tangannya. Mesti kapok. Belum kapok, potong kaki kirinya. modalnya cuma peso. Berapa harga peso? Ya, harga peso ada murah sekali. Ya, potong di depan berapa orang gitu biar dia ngelihat. Sudah. Orang lain yang lihat tuh mikir 10.000 kali dia untuk menjudi setelah itu. Wah, dipotong tenan ini. Ya, potong tenan. Nah, negara yang mempraktikkan seperti ini sangat jarang terdapat pencurian. Saya 12 tahun di Arab Saudi. Ya, jangankan mobil di garasi dicuri. Mobil dibiarkan nyala di jalan, enggak ada yang ngambil. Mobil dibiarkan nyala mesinnya, kacanya kebuka, orangnya pergi ke warung, enggak ada yang ngambil. Kalau di kita di garasi diambil orang. Sudah dikunci dobel, diambil orang masih. Kan cuma di penjara dia tahu. Cuma di penjara. Enggak ada yang lebih pas, lebih relevan dari aturannya Allah. Bunuh, ya dibunuh. Oh, dia menghilangkan nyawanya orang. Dia enggak pernah hidup. Dengan aturan-aturannya. Ya. Jadi, ini merupakan bagian dari keimanan. Kita harus yakin dulu. Itu yang paling baik. Kalau ragu-ragu, batal syahadatnya. Hati-hati loh. Ya. Ragu-ragu batal. Karena apa? Meragukan keadilan Allah. Ya. Kebenaran hukum Allah. Kesempurnaan hukum Allah. Berarti meragukan Allah. Kalau Allah itu adil. Berarti masih ada, oh mungkin Allah gak adil dalam hal ini. Itu berarti mendustakan ayat. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Kemudian di ayat yang lain, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Artinya tidak ada yang lebih baik. Ya. Nah, ini adalah ungkapan yang artinya linnafi. Tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada Allah SWT. Orang yang masih meragukan berarti dia mendustakan ayat ini. Mengingkari satu ayat sama dengan mengingkari semua ayat. Jangan satu ayat, satu huruf saja diingkari, sama dengan mengingkari semua Al-Quran. Tidak ada itu iman sebagian, kafir sebagian, tidak ada. Ya. Iman sebagian, sama dengan kafir sebenar-benarnya. Bukan kata saya loh, kata Allah itu. Tidak percaya? Percaya tidak? Ya. Ini semua ada dalilnya. Silakan buka surat An-Nisa. Saya lupa ayat nomor berapa itu. 100 berapa itu. Allah mengatakan di situ, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Lihat, Allah mengkafirkan mereka di awal ayat. Ini Allah yang mengkafirkan, bukan kita. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang pakai fi'il mudhari', yang mengandung pengertian present tense kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Present terus-menerus terjadi juga. Dan future juga. Present and future. Fi'il mudhari' itu bermakna present dan future tense. Innal ladzina yakfurun. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa kafir, kufur billahi wa rusulihi, kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Dan mereka ingin misah-misahkan antara Allah dan Rasulnya. Datang dari Allah diterima, itu pun enggak semua. Dari Rasul diterima, itu pun enggak semua. Atau yang dari Rasul enggak mau, cukup Al-Quran saja. Wa yaquluna, mereka senantiasa mengatakan, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ba'din, nakirah. Ini sedikit banyak, pokoknya kalau itu bagian dari sesuatu yang harus diimani, sampai enggak diimani, walaupun satu dari satu juta, sebagian kan? Jangan dibayangkan sebagian itu 50%. Enggak. Satu dari satu juta itu sebagian. Ya. Mereka, nu'minu bi ba'dhin. Ya kami mau beriman, tapi enggak semuanya. Yang cocok-cocok sama kami kita pakai. Yang enggak relevan, enggak sesuai dengan budaya, enggak sesuai dengan apapun alasannya, ya. Kita enggak mau, kita tolak. Enggak sesuai dengan keindonesiaan umpamanya. Apapun alasannya lah. Ya, mau alasannya Indonesia, alasannya budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Bali, manapun budayanya, ya, pokoknya kalau itu ujung-ujungnya menolak, maka dia terkena ayat ini. Ya, di awal sudah dikafirkan sama Allah. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Kami kafir dengan sebagian yang lainnya, ingkar, enggak mau terima. wa yuridun, dan mereka ingin ayattakhidhu baina dzalika sabila, mengambil jalan tengah. Ya, maunya yang tengah-tengah saja. Ya, enggak mau semuanya. Ya pakai Islam sedikit, pakai undang-undang kolonial sedikit, hukum adat sedikit, ya. Nanti ajaran Konghucu sedikit, Hindu sedikit, Buddha sedikit, Katolik sedikit, campur-campur gado-gado, ya. Apa kata Allah, orang yang maunya kayak gini itu apa? Siapa hakikatnya mereka itu? Ulaika humul kafiruna haqqo. Oh, dikafirkan lagi sama Allah. Mereka lah orang kafir yang sebenar-benarnya. Karena emang gak ada orang kafir yang menolak semua kebenaran, itu gak ada. Antum cari. Orang kafir tidak mempercayai kebenaran sedikit pun. Gak ada. Mesti ada sebagian dari kebenaran yang dia percayai. Ya semua orang kafir itu isinya seperti itu. Sebagian toh. Gak mau semuanya. Sebagian diimani, sebagian lagi ditolak. Nah, sebagian ini ada yang satu, ada yang dua, ada yang seratus, ada yang seribu. Yang jelas gak semuanya. Ulaika humul kafiruna haqqo. Dikafirkan di awal ayat, dikafirkan lagi di akhir ayat sama Allah. Bukan kita yang mengafirkan, Allah yang mengafirkan. Antum harus sependapat sama Allah. Harus sependapat sama Allah. Kalau gak sependapat, ya kafir juga. Hati-hati loh. Harus sependapat sama Allah. Kalau mau beriman, kalau gak sependapat sama Allah, ya batal imannya. Sependapat gak sama Allah? Sependapat. Artinya ini karakter orang-orang kafir itu seperti ini. Bukan berarti nanti kita laku dengan kafir gini, kafir. Enggak. Ya, untuk menjatuhkan vonis ini kepada orang-orang tertentu, itu ada tahapan-tahapannya. Cuman yang perlu kita waspadai adalah ini karakter orang-orang kafir sejati itu seperti ini. Separuh-separuh maunya. Sudah tahu ini ajaran Islam, enggak mau menerima. Diingkari. Ya, itu kufur. Ya. Jadi di antara ma'rifatun nabi, pengertian dari mengenal nabi itu adalah mengenal yang melahirkan sikap tunduk, membenarkan, percaya. Pokoknya kalau nabi yang benar, yang bilang benar, ya itu sabdanya nabi, benar sahih hadisnya atau minimal hasan, minimal hadis makbul, ya, oleh para ahli hadis sudah dihukumi sebagai hadis yang bisa diterima, maka kita percaya. Itu konsekuensi dari iman. Konsekuensi. Ya. Belum bisa mengamalkan, ini lain soal. Percayai dulu. Yakini itu yang benar. Kalau belum bisa, berarti kita ini yang masih belum benar-benar Islamnya. Kalau kita belum bisa mengamalkan, jangan kemudian kita cari-cari alibi. Kita cari-cari alasan, wah ini mesti gak benar nih ajaran kayak gini. Karena dia belum bisa mengamalkan. Jangan. Salahkan diri kita. Ya, itu karena kelemahan kita. Ini paling tidak untuk menyelamatkan iman kita. Ya, jadi meyakini kebenaran hukum Allah itu tidak berarti kita harus mengamalkan semua hukum Allah tanpa melihat kepada ada tidaknya kemampuan. Ya. Pertama adalah kita yakini dulu. Karena yang menjadikan seorang itu kufur adalah tidak mau menerima itu, tidak mau mengimani, tidak mau menganggap ini adalah yang paling baik. Ini yang menjadikan seorang itu kufur. Walaupun dia belum bisa melaksanakan, tapi kalau dia sudah meyakini, emang saya ini belum bisa, emang saya ini masih maksiat ini saya pakai selain hukumnya Allah ini, padahal Allah sudah punya aturan, ini maksiat, ini haram hukumnya. Ini malah selamat deh. Dia selamat. Tapi kalau dia punya keyakinan, oh enggak, ada yang lebih baik. Ya itu dibikinkan. Hatta dia mengamalkan hukumnya Allah, tapi dia punya keyakinan seperti itu, murtad. Batal syariat. Karena apa? Konsekuensinya dia mendustakan ayat Al-Quran. Waman ahsanu minallahi hukman. Di ayat surat Al-Ahzab, wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin maupun mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah memiliki suatu keputusan, menentukan suatu keputusan, mereka tidak diperbolehkan punya pilihan lain dalam masalah ini. Kalau masih ada yang beranggapan, enggak, saya boleh pakai yang lain, berarti kan enggak paham sama ayat ini. Berarti dia mendustakan ayat ini. Ya, mendustakan satu ayat sama dengan mendustakan semuanya. Mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi. Makanya Allah mengkafirkan kaum Tsamud dengan bahasa yang kadzabat Tsamudun al-mursalin. Kadzabat 'Adun al-mursalin. Kaum Tsamud mendustakan para rasul, padahal cuman Nabi Saleh yang didustakan. Satu nabi sama dengan semuanya. Karena yang ngutus itu satu, Allah yang ngutus. Kaum 'Ad mendustakan para rasul, padahal rasul yang diutus kepada mereka cuman satu. Hud. Kadzabat kaum Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada mereka cuman satu Nabi Nuh. Ya, ini sama. Jadi aturannya begitu. Ya, itu aturan Allah seperti itu. Satu ayat didustakan sama dengan semuanya. Kafir. Ya. Atau mendustakan sama dengan mendustakan para rasul semuanya. Mendustakan satu malaikat, tidak percaya, sama dengan semuanya. Ya. Menerima rukun Islam empat kecuali satu, juga sama. Ya. Makanya udkhulu fis silmi kafah. Jadi pengertian dari ma'rifatun nabi itu meliputi adalah membenarkan sabda-sabda beliau, meyakini bahwasanya beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ngomong semaunya tapi berdasarkan wahyu, ya, kemudian melaksanakan semaksimalnya. Kalau belum bisa melaksanakan, paling tidak menganggap itu yang paling baik. Itu harus, itu minimal itu. Karena anggapan itu enggak butuh apa-apa. Kita punya keyakinan itu kan enggak membebani kita kan. Sekedar meyakini itu kita enggak punya uzur untuk tidak meyakini. Uzurnya apa? Keyakinan itu adalah amalan batin. Kalau kita suruh mengamalkan, nah ini baru ada syarat istita'ah. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau untuk meyakini itu kita enggak punya alasan. Makanya orang yang disuruh berubah keyakinannya, dia mau berubah keyakinannya secara batin, tetap dia murtad. Kalau cuma secara zahir karena dipaksa, tapi batinnya tetap tidak berubah keyakinan, dia tidak murtad. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Fa alaihim ghadabun min Allah. Orang yang dipaksa zahirnya dia mengikuti paksaan itu, tapi batinnya tidak, ini enggak masalah. Yang masalah adalah kalau batinnya juga kemudian adem ayem dengan kekafiran yang dipaksakan tadi. Nah, ini yang terancam kena siksa, karena batin itu enggak bisa dipaksa. Jadi orang itu enggak perlu berat-berat untuk merubah keyakinan, enggak. Tinggal diyakini aja. Enggak yakin ya sudah, berarti belum masuk Islam. Selesai perkaranya. Simple. Orang masuk Islam itu simpel, keluar dari Islam juga simpel banget. Semudah orang masuk Islam, semudahnya dia juga keluar dari Islam. Adapun ma'rifatu dinil Islam, ini insya Allah kita bahas dalam kajian berikutnya. Ya. Ma'rifatu dinil Islam, kita akan kupas dalam kajian berikutnya. Wallahu ta'ala alam, yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah adalah saya sendiri. Ada yang mau ditanyakan barangkali atau sudah cukup jelas? Jelas ya, insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta kajian, mohon maaf ya kemarin.